أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي Masih kita pada bab ma jaa fi rusuli malakil maut. Apa yang datang dari riwayat-riwayat tentang rasulnya malakul maut, utusan malaikat maut. Dan sudah dibahas sebagiannya bahwasanya malakul maut sebelum datang menjemput sudah memberikan berbagai macam utusan-utusan untuk memberitahu. Dan sudah dibahas bahwa utusan yang pertama sebagai hujjah adalah ketika diutusnya para rasul memberitakan berita-berita tersebut, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan kemudian pada masing-masing pribadi datang kepadanya rambut putih, uban. Kemudian berikutnya mulai terasa berkurangnya khilqah, berkurangnya ciptaan, yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya tegap jadi renta, yang tadinya awas memandang masya Allah tiba-tiba jadi kurang pandangannya, yang tadinya mendengar dengan jelas jadi kurang pendengarannya, dan terus demikian sampai na'udzubillah tertimpa dia al-haram. Dan itu semua peringatan-peringatan bahwa dia sudah mendekati, bahwa malakul maut sebentar lagi akan menjemput. Tanbih, ada peringatan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadzal bab wal asl fi i'daril hakim ila al mahkum, bahwa bab ini adalah bab tentang penegasan prinsip adanya i'dar dari hakim kepada al-mahkum alaih, adanya udhur-udhur dari yang menghakimi kepada yang dihakimi, sehingga ketika hamba-hambanya dihukum dengan sesuatu keputusan dari Allah dalam keadaan sudah tidak memiliki udhur lagi, sudah tidak memiliki alasan lagi karena semuanya sudah ditutup satu persatu. Wa kana hadha lutfan bil khalqi walitanfidil qiyami alaihim bilhaq, dan itu merupakan lutfan bilkhalq, kelembutan, kasih sayang kepada makhluk. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami enggak akan mengadab sampai kami mengutus rasul-rasul sebagai udzur. Artinya ketika diadab mereka tidak memiliki alasan lagi, rasul sudah diutus, kitab sudah diturunkan, kematian sudah diberitakan. Hari kiamat sudah diberitahu. Adanya yaumul hisab, hari perhitungan, sudah dikhabarkan. Mau apa lagi? Mau alasan apa lagi? Qulina'azukumullah, bahkan kematiannya sudah diberi tanda. Dengan adanya rambut putih, dengan rentah, dengan kekurangan-kekurangan pada telinganya, pada matanya dan sebagainya, semua itu merupakan rusul. Dan itu udur-udur Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba-hambanya dalam keadaan mereka sudah tidak memiliki alasan apapun. Hukiya an ba'dil ulama annahu kana yamilu ila ar-rahat katsiran. Dihikayatkan beberapa ulama ada di antara mereka yang cenderung untuk santai. Sering kali. Wa kana yakhlu fi bustan, sehingga dia sering menyendiri atau beberapa temannya santai di kebunnya dengan beberapa sahabatnya. Wa kana yakhlu fi bustan, maka pada suatu waktu dia seperti biasanya ke kebunnya, beberapa temannya, beberapa sahabatnya mengikutinya. Fala ya'dhan li ahadin siwahum, dan tidak boleh ikut bersamanya kecuali teman-temannya itu. Fa bainama huwa fil bustani idra'a rajulan, tiba-tiba ketika dia dalam keadaan di kebun tersebut, dia melihat seseorang. Yatakhallal asy-syajar, menyela-nyela pohon-pohon di sekitar kebunnya. Fa ghadiba wa qala, maka dia marah dan berkata, man adina lak au man hadina li hadha, siapa mengizinkan kamu untuk masuk sini. Tiba-tiba keluarlah seseorang, fajalasa amamahu, duduk di hadapannya. Wa qala ma tara fi rajulin thabata alaihi haqqun fa za'ama anna lahu mudafa'ah tadfa'uhu anhu. Ternyata orang tadi katanya mau nanya kepada orang berilmu ini, pada ulama ini, bagaimana pendapatmu seorang yang dia punya satu piutang, dia dalam keadaan berhutang. Faza'ama annalahu mudafa'ah tadfa'uhu anhu, tetapi dia mengaku-ngaku bahwa dia memiliki alasan untuk menolaknya, menolak hak tadi. Faqala yanduruhul hakimu biqadri ma yara, kata alim tadi, dilihat oleh hakim di pengadilan sesuai dengan apa yang dia putuskan, sampaikan. Qala sa'il, si penanya itu bertanya lagi. Qad daraba lahu al-hakim ajalan falam ya'ti bimanfa'atin wala aqla an ladud wal mudafa'ah. Sudah hakim sudah memutuskan, diberi waktu lagi. Falam ya'ti bimanfa'atin, tapi dia tetap tidak mau membayar, enggak mau memberikan satu manfaat sedikit pun. Wala aqla anil ladu wal mudafa'ah, dan dia tidak mau berhenti dari pengakuannya bahwa dia punya alasan, punya penolakan, bersikeras dia merasa tidak punya hak. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya kewajiban untuk bayar kepada kamu. Hakim keputusannya menunda. Qala yuqda alaihi, kata orang tadi, kalau gitu diputuskan atasnya. Apa makna diputuskan atasnya? Yani dia bersalah dan dia harus membayar. Qala fa innal hakim rafaqa bihi wa amhalahu akthar min 50 sana. Tetapi ini hakimnya sangat lembut kepada dia, sangat sayang kepada dia, sehingga masih ditunda lagi, diberi waktu lagi sampai sudah 50 tahun diberi tangguh untuk memberikan haknya. Sampai di sini alim tadi tertunduk kepalanya. Wa tahaddar 'araqu wajhihi, mulai berkeringat di jidatnya, di dahinya. Ketika dia tertunduk dalam keadaan berkeringat karena ketakutan, sampai kemudian innal alim afaq, si alim tadi mulai sadar kembali, mengangkat kepalanya mencari sepenanya dan bertanya, aina sa'il. Faqala al-bawwab, maka penjaga pintu kebun tadi berkata, madkhala ahadun alaikum wala kharaja min indikum. Kata penjaga pintunya, tidak ada seorang pun yang masuk setelah kamu dan tidak ada seorang pun yang keluar sebelummu. Faqala li ashabihi, maka si alim tadi berkata pada sahabat-sahabatnya, insarifu, bubar kalian. Fama kana yura ba'da dhalika illa fi majlisin yadhkur fihi al-'ilm aw yadhkur fihi al-'ilm. Maka setelah itu tidak lagi orang itu dilihat, alim tadi tidak terlihat kecuali di majlis-majlis ilmu, mengajarkan ilmu, mengingatkan manusia. Yakni menghentikan kebiasaannya untuk bersantai dan sebagainya. Qul inna a'udzubikumullah ummi yang saya hormati. Apa yang menyebabkan si alim tadi tertunduk, ketakutan, berkeringat? Qul inna a'udzubikumullah ummi yang saya hormati. Penanya tadi mengingatkan. Betul-betul mengingatkan. Bagaimana kalau kamu punya hak tapi kamu jahadaha, tidak mau memberikan haknya. Ini punya saya, padahal bukan. Ditagih, tidak diberi. Sampai ditunda sekian puluh tahun, sampai 50 tahun. Betapa sayangnya, betapa rahimnya yang punya hak, dan betapa bodohnya kita. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala punya hak. Semua yang ada pada kalian milik Allah. Semua yang ada pada kalian dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Semua yang ada pada diri kalian dan kemampuan-kemampuan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu jahada. Sebagian manusia merasa kalau ini punya saya, badan-badan saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya. Tampak dari apa pengakuan itu tadi? Tampak dari perbuatannya. Dia pakai untuk hawa nafsunya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk beribadah, bukan untuk beramal saleh, bukan untuk berbuat baik, bukan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tetapi untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan dirinya. Berarti kamu jahadah, kamu memakai punya Allah tapi kamu enggak ngaku kalau itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasa itu milikmu sendiri. Tapi al-hakim yumhil. Tetapi al-hakim masih lunak, memberikan waktu, masih ditunda setahun, masih belum pula diberikan pada Allah, kasih 2 tahun sampai 50 tahun, dan umur si alim tadi sudah 50 tahun kurang lebih. Maka dia langsung merasa kalau ini teguran buat dirinya. Dia tertunduk sampai ketika tersadar orang tadi sudah pergi. Ditanyakan kemana, enggak ada yang tahu. Ditanyakan kepada penjaga pintu juga tidak tahu. Tidak ada yang masuk, enggak ada yang keluar. Qanibilina a'azakumullakum muslim yang sahurmati. Ini wallahu ta'ala alam. Apakah memang ada orang yang masuk atau memang itu dari Allah, malaikat yang mengingatkan, wallahu ta'ala alam. Dua-duanya mungkin. Tetapi yang menjadi syahid adalah orang tadi merasa sadar dan merasa dalam keadaan dia ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah amhalahu, Allah sudah berikan waktu sekian lama, ditunda. Padahal yang memiliki hak Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu pakai untuk santai-santai. Untuk buang-buang percuma. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Fama yura ba'da dhalika illa fi majlisin yadhkur fihi al-'ilm. Maka tidak dilihat lagi beliau si alim tadi setelah itu kecuali di majlis-majlis ilmu, mengingatkan ilmu, mengajarkan ilmu. Faslun, pasal berikutnya. Waqad ra'aitu an asil bihadihi al-hikayah, hikayat fi syaib ala sabil al-wa'ad wa tadhkir wa takhwif wa tahdhir. Kata beliau Al-Qurtubi, aku melihat dengan kisah-kisah seperti ini agar bisa sampai pada bentuk nasihat, peringatan, menakut-nakuti, tahdir. Dihikayatkan juga dari beberapa kisah para mutrafin. Mutrafin orang-orang kaya. Anahu rafadha ma kana fihi baghtatan ala ghairi tadrij. Dia selalu menolak apa yang mendadak dan tiba-tiba. Semuanya harus dengan tadrij. Kalau tidak dengan tadrij, ditolak sama dia. Tadris itu artinya bertahap. Dari sedikit semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tidak mau yang langsung, tidak mau yang mendadak. Fasu'ila anis sababi. Maka ditanya, apa sebabnya engkau bersikap demikian? Faqala ma ma'nahu, maka dia berkata secara makna, Kanat li amatun la yaziduni tul istimta' minha illa gharaman. Aku pernah punya seorang budak perempuan. Setiap aku bersenang-senang dengan dia, bertambah aku senang, bertambah aku cinta, bertambah aku suka. Sampai suatu hari, ketika aku memegang rambutnya, membelai rambutnya, aku melihat ada dua helai rambut putihnya. Maka aku kabarkan kepadanya, ada dua rambut putih di kepalamu. Farta'at, maka dia ketakutan dan kemudian berkata, arini, perlihatkan kepadaku. Fa'araituha, maka aku perlihatkan kepadanya. Faqalat ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka si amah budak perempuan tadi berkata, datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Akan datang satu kepastian dan akan sirna apa-apa yang sesungguhnya fatwa morgana. Thumma nazarat ilayya. Kemudian wanita tadi memandang kepadaku. Wa qalat, dan berkata, i'lam allau lam taftarid alayya ta'ataka lama awaitu ilayk. Ketahuilah, kalau bukan karena kewajibanku untuk mentaati kamu, aku enggak akan mendekatimu. Fada'li layali au nahari li atazawwad fihi li akhirati. Maka biarkan aku sebagian dari malamku atau sebagian dari siangku untuk aku berbekal atau bersiap-siap mempersiapkan bekalku untuk ke akhirat. Jadi dia merasa sadar dengan adanya rambut putih tadi sebagai peringatan tentang akhirat. Tetapi aku katakan, kata si mutrafin tadi, la wala karamah, dan tidak ada kehormatan, tidak. Faghadibat, maka si budak perempuan tadi marah. Wa qalat atahulu baini wa baina rabbi wa qad adzanani bi liqa'ih. Apakah engkau menghalangi aku dengan Rabbku? Dan apakah engkau akan menghalangi antara aku dengan Rabbku? Padahal dia sudah mengumumkan kepadaku akan bertemu dengannya. Padahal dia, Rabbku, sudah memberitahu aku sebentar lagi aku akan bertemu dengannya. Ini dengan rambut putih tadi. Allahumma baddil hubbahu li bughdan. Ketika marah itu, si wanita budak perempuannya berdoa, Allahumma baddil hubbahu li bughdan. Ya Allah, jadikanlah cintanya dia kepadaku berubah jadi benci kepadaku. Qala fabittu wa ma syai'un ahabbu ilayya min bu'diha. Kata si pemiliknya, maka tidaklah aku bermalam kecuali aku sudah berubah keadaan. Tidak ada yang paling aku sukai kecuali untuk menjauhi dia dan menjauhkan dia. Wa radtuha lil bay', maka aku tawarkan budakku untuk dijual. Siapa yang mau membeli? Fa atani man a'tani fiha ma urid. Maka datanglah kepadaku seseorang yang mau membayar uang sebesar yang aku inginkan. Falamma azamtu 'alal bay', ketika aku sudah bertekad untuk menjualnya, bakat, si budak perempuan tadi menangis. Faqultu anti aradti hadha, engkau yang menginginkan hal ini, iya kan? Faqalat wallahi ma akhtartu 'alayka shay'an min ad-dunya, hal laka ila ma huwa khairun laka min thamani. Kata wanita tadi, demi Allah, tidak ada satu pun dari dunia yang lebih aku pilih daripada engkau. Berarti dia suka semuanya. Tetapi kalau dibandingkan dengan dunia, tidak ada yang aku pilih. Enggak ada yang aku lebih senangi dari semua dunia ini melainkan engkau. Tetapi kalau dengan Allah, Rabbku, maka biarkan aku untuk bersiap-siap, berbekal. Sebentar lagi aku akan ketemu Allah, ketemu Rabbku. Maka dia berkata, hal laka ila ma huwa khairun laka min thamani, maukah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada harga jualku? Maka kata dia, qultu wa ma huwa, apa itu yang lebih baik daripada harga jualmu? Qala ta'tiqni lillahi azza wa jal, merdekakan aku karena Allah azza wa jal. Fa innahu amlak laka minka li, merdekakan aku Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lebih memiliki daripadamu terhadap aku. Perhatikan bahasanya. Karena dia lebih memiliki aku daripada kamu terhadapku. Kamu merasa memiliki aku, tapi sesungguhnya aku lebih dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'udu 'alaika minka 'alayya, dan aku akan lebih cenderung kepadamu, akan kembali kepadamu, aku enggak kemana-mana. Faqult, maka kata orang tadi, aku katakan qad fa'alt, aku sudah lakukan, yakni aku sudah merdekakan kamu. Faqalat amdallahu safhataka wa ballagaka ad'af amlak, semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yakni safhataka itu genggaman tanganmu, yakni kekayaanmu terus barakah. Wa ballagaka ad'af, dan akan diberikan atau disampaikan kepadamu lebih dan berlipat-lipat daripada yang kamu miliki. Setelah itu, kata orang tadi, setelah kejadian itu, setelah aku merdekakan budak tadi, tazahadtu, aku menjadi zuhud. Fabaghadtu ila dunya wa na'imuha, fabaghadat ilayya dunya wa na'imuha, aku tidak lagi suka kepada dunia dan kenikmatan dunia. Karena bila na'azakumullah, dia mendapatkan pelajaran dari budak perempuannya yang dia sukai. Betapa sukanya dia sama dirinya, dan betapa sukanya dia kepada dia. Artinya dua belah pihak. Tetapi ketika urusan masalah Allah Subhanahu wa taala dan perbekalan kepada Allah, dikalahkan. Dengan dua helai rambut putih, seakan-akan dia dicambuk dan diingatkan, dan diumumkan kepadanya, sebentar lagi engkau bertemu aku. Khamilina azzaqullah, meminta bukan seluruh waktu, sebagian waktuku, malam atau sebagian dari siang, untuk aku bersiap-siap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamilina azzaqullah, waqad qala Abdullah ibn Abi Nuh, dikisahkan pula oleh Abdullah ibn Abi Nuh. Kata beliau, ra'aitu kahlan di masjid. Aku pernah melihat seorang kahlan. Sudah dibahas kemarin, kuhul adalah 30 ke atas atau 40. Aku melihat seorang separuh baya di masjid Rasulullah SAW. La yazalu yanfudul ghubar an judranihi bisa'fatin. Dalam keadaan terus di sana, membersihkan debu-debu dindingnya dengan dedaunan. Faqila innahu min walidi Uthman, maka dikatakan ini adalah dari orang ini adalah keturunan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa inna lahu auladan wa mawali wa ni'mah wa mawthura, ni'matan mawthura. Orang ini memiliki anak-anak, memiliki budak-budak, memiliki kenikmatan yang mawthura, kenikmatan yang banyak, mawthura. Wa annahu tala'a fi mir'ah, ternyata pada satu hari dia melihat ke kaca cermin, melihat dirinya. Fasarraha wa junna, tiba-tiba dia menjerit ketika melihat dirinya di kaca, kemudian junna, majnun, seperti orang gila. Wa lazima al-masjid kama tara, dan akhirnya dia terus di masjid seperti ini keadaannya. Wa idza arada ahluhu an yaquduhu liyudawuhu wa yasunuhu harab, kalau datang keluarganya, kerabatnya untuk mengambil dia, menjemput dia untuk dibawa untuk berobat dari penyakit jununnya, lari dia, larinya ke kuburan. Wa ada bil qabr al mukarram, dan kemudian berlindung di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarakuhu, maka keluarganya membiarkannya. Dan begitu seterusnya. Di masjid selalu mengibas-ibaskan daun-daunnya, membersihkan debu-debu masjid. Faraqabtuhu naharan, kata Abdullah ibn Abi Nuh setelah mendengarkan cerita orang ini, maka aku awasi dia naharan, di siang hari, tingkah lakunya. Falam ara minhu ikhtilalan, aku tidak melihat keanehan pada dia. Ini biasa, sebagaimana orang muslim di masjid ibadah, salat, baca Quran dan sebagainya. Ma ra'aitu ikhtilalan, aku tidak melihat ada cacat padanya. Wa raqabtu laila, raqabtuhu laila, maka aku awasi dia di malam hari. Falamma dhahaba, maka ketika malam harinya dia pergi dari masjid. Janaha minal laili kharaja minal masjid fatabatuhu, aku pun mengikutinya dari belakang. Hatta atal baqi, sampai mendatangi kuburan Baqiyah. Faqama yusalli, di sana dia salat berdiri. Wa yabki hatta qarba tulu'il fajr, berdiri salat berdoa menangis sampai terbit fajar. Fajalasa yad'u, kemudian duduk dia berdoa. Wa ja'at ilaihi dabbatun la adri, tiba-tiba datang seperti binatang, apakah kambing atau dhabiyah, wallahu alam la adri, aku tidak tahu, tidak jelas. Faqamat indahu, berdiri di hadapan dia binatang tersebut. Wa tafajat faltaqama dar'aha, maka orang tadi tiba-tiba merunduk dan kemudian meminum susunya langsung dari teteknya kambing tadi atau yang seperti kambing tadi. Fasyariba thumma masaha dhahraha, setelah minum dari susunya, kemudian dia belai binatang tadi, ternak tadi, kemudian dikatakan idhabi, barakallahu fiik, pergilah, semoga Allah memberkahi kamu. Fawallat tuhra, maka dia berpaling, yani balik, dalam keadaan mukanya sangat sedihnya. Fansalalat fasabaktuhu, maka aku fansalaltu, maka aku pun bersungut-sungut pergi. Fasabaktuhu ilal masjid, aku mendahului dia ke masjid. Faqamtu layali akhruj bi khurujihi ila al-baqi, maka aku terus begitu mengawasi orang ini bermalam-malam. Kata Abdullah ibn Abi Nuh rahimahullah, wala yash'ur bi, dan orang tadi tidak merasa kalau diikuti oleh aku setiap malam. Suatu hari, setiap malam atau suatu malam, aku mendengar dia berkata dalam doanya, dalam munajatnya, Allahumma innaka arsalta ilayya walam ta'dan li, ya Allah, engkau telah mengutus kepadaku utusanmu, tetapi masih belum kau izinkan sampai hari ini. Ini kau izinkan aku bertemu engkau. Fa in kunta qad raditani, kalau engkau ridha kepadaku, maka izinkanlah aku. Tapi kalau engkau belum ridha, maka berikan aku taufik agar aku bisa diridhai olehmu. Itu doanya. Pertama kalimatnya, sesungguhnya engkau telah mengutus utusanmu kepadaku, tetapi engkau belum mengizinkan kepadaku. Kalau engkau sudah ridho kepadaku, izinkanlah aku. Kalau engkau belum ridho kepadaku, maka berikan aku taufik supaya engkau ridho kepadaku. Qala falamma hana rahili ataitu, sampai ketika waktu aku sudah mau pulang, kata Abdullah ibn Abi Nuh, karena dia bukan orang situ. Ketika aku mau pulang, aku mendatangi orang tadi di masjid. Ataituhu muwaddi'an, aku sudah mendatangi dia dan aku pamit mau pulang. Fatahjumuni, tiba-tiba orang tadi menyerang aku. Maka aku katakan, ana sahibu, aku temanmu, aku sahabatmu. Mundu layalin bil baqi', sekian hari aku bersamamu, sekian malam aku terus bersamamu. Aku salat dengan salatmu, aku mengaminkan doa-doamu. Maka dia terkejut. Hal tla'ta ala dhalika ahadan, apakah engkau perlihatkan aku pada orang lain malam itu, atau engkau beritahu, khabarkan pada orang lain? La, kultula, aku katakan tidak, kata beliau. Kalau begitu, insarif, insarif rasyidan, silakan berangkat kamu, mudah-mudahan terbimbing. Tetapi Abdullah ibn Abi Nuh penasaran. Man rasul alladhi arsalta ilaih, engkau bicara tentang rasul, ya Allah, engkau telah mengutus utusanmu kepadaku. Apa, siapa yang dimaksud utusan olehmu? Dijawab oleh orang tadi, ittala'atu fil mir'ah, aku pernah bercermin, aku melihat di kaca. Fara'aitu syaibatan fi wajhi, aku melihat rambut putih sudah banyak di wajahku. Fa'alimtu annaha Rasulullah ilayya, maka aku yakin itu adalah utusan Allah yang memberitahu aku sebentar lagi aku akan bertemu dengannya. Faqultu ud'uli, maka aku katakan, kata Allah ibn Abi Nuh, doakan aku. Qala ma ana ahlun lidzalik, aku bukan ahlinya, aku bukan orangnya untuk itu, tetapi ta'ala la tawassal ila Allah bi rasulihi, marilah kemari kita sama-sama datang ke kuburan Rasul untuk tawassul kepadanya, meminta kepadanya, apa hajatmu, apa permintaanmu, keinginanmu. Dikatakan al-afu, aku meminta afu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka da'a du'aan khafifan, maka orang itu berdoa dengan doa yang ringan dan aku mengaminkan. Thumma mala 'ala jidaril qabri, tiba-tiba dia lunglai menyandarkan dirinya di kuburan tersebut. Fa idza huwa mayyit, maka dia ternyata sudah meninggal. Fatanahaitu 'anhu, maka aku pun menjauh daripadanya dan aku membiarkan manusia supaya melihat dan mengetahui keadaannya. Maka mereka pun menyolatkannya dan aku ikut salat bersama manusia yang menyolatkannya. Khonifidina azakumullah, ini kisah, kisah seseorang yang dikatakan junna, ini majnun. Ketika dia melihat rambut putihnya, dia sadar. Tetapi dilihat oleh Abdullah bin Abi Nuh bahwa dia tidak 100% junna. Yani tidak maghrum, tidak majnun yang sungguh-sungguh 100%, bukan. Tetapi dia karena takutnya kepada Allah dan karena berharapnya kalau dia mati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tingkah lakunya di masjid wajar. Mara'aitul ikhlal, aku tidak melihat segala macam kecacat dan sebagainya. Demikian pula ketika malam harinya dia ziarah kubur mengingat kematian dan menyatakan, kapan aku mati ya Allah, engkau telah memberitahu aku kalau aku sebentar lagi mati, maka kapan, kalau sudah diizinkan atau kalau sudah diridhoi, izinkan aku untuk bertemu engkau, kalau belum engkau ridhoi, maka tundalah dan berikan taufik kepadaku supaya aku diridhoi. Sehingga jangan dijadikan dalil, kisah orang yang majnun ini jangan dijadikan dalil bolehnya tawassul dengan kuburan Nabi. Barakallahu fikum. Khamilina azakumullah. Untuk urusan masalah fiqh, halal atau haram, untuk masalah fiqh, apakah ini boleh tidak boleh, maka dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Jangan dari qasas. Jangan dari qasas-qasas yang mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Sama seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika disebutkan dalam ayat mengisahkan orang yang bermaksiat, tsumma ja'uka fastaghfar, kemudian mendatangi engkau wahai Rasul dan mereka meminta kepadamu untuk dimintakan ampun untuk mereka. Tiba-tiba datang seorang Arabi ketika membaca ini di masa jauh setelah Nabi, membaca ayat ini, ja'uka, mendatangi engkau wahai Rasul dan memintakan atau meminta kepadamu agar dimintakan ampun untuknya. Maka si badui tadi datang ke kuburan Nabi, kemudian mengatakan, aku membaca ayat demikian demikian, maka aku mendatangi engkau dan meminta kepadamu agar mendoakan ampunan untukku. Dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya tawassul dengan kuburan Nabi, padahal ayat itu berbicara ketika para sahabat dalam keadaan memiliki satu kesalahan atau dosa, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan, ketika masih hidup. Ketika wafatnya, tidak ada satu riwayat pun mereka meminta ke kuburan. Barakallahu fikum. Maka kisah Arabi dengan kisah ini sama statusnya. Tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Satu, siapa dia? Arabi tadi siapa? Alim? Ulama? Bukan. Sahabat? Juga bukan. Ini juga sama. Siapa dia? Bahkan diriwayatkan junna, majnun. Maka tidak bisa jadi dalil. Barakallahu fikum. Wa yuqal, dan dikisahkan pula satu kisah lain. Inna malikan min mulukil Yunan. Ada satu raja dari raja-raja Yunani. Ista'mala 'ala malbasihi amatan addabaha ba'dul hukama. Raja itu mempekerjakan seorang budak perempuan untuk mengurusi pakaiannya. Memilihkan, membersihkan, memakaikan dan semuanya, mengurusi pakaiannya. Fa'albasathu yawman thiyabahu wa aradathu al-mir'ah. Maka suatu hari dipakaikan pakaiannya, dipilihkan pakaiannya oleh budak perempuannya tadi dan kemudian ditunjukkan ke kaca. Lihat bagaimana dirimu dengan pakaian yang aku pilihkan untukmu. Ketika melihat di kaca, cermin, raja tadi melihat sya'ratan bayda, melihat rambut putih pada dirinya, pada rambutnya. Fastad'a bil miqrab. Maka dia minta diambilkan gunting, wa qassaha, dan digunting rambut putih tadi. Fa akhadathal amah. Maka diambil oleh budak perempuan tadi. Ingat budak perempuan yang tadi disebutkan addabaha ba'dul hukama, budak perempuan yang dididik oleh orang-orang bijak. Wallahu ta'ala alam, disebutkan hukama, orang-orang bijak. Maka dia memiliki ilmu, memiliki kebijakan dan memiliki satu hikmah. Maka ketika dia melihat raja menggunting rambut putihnya, diambil rambut putih tadi, diciumnya oleh amah tadi, oleh budak perempuan tadi. Setelah diciumnya, diletakkan di tangannya, kemudian didengar oleh telinganya. Asghaha bi udhuniha. Wanita tadi berupaya untuk mendengar sesuatu dari rambut tadi. Maka raja melihat kelakuan budak perempuannya, bertanya, "Ila ayyi syai'in tusghin?" Engkau mendengar apa? Qalat la yastari lisani. Qala innani asma' hadhihi al-mubtalah bifaqdi karamati qarbil malik taqulu qawlan ajiban. Aku mendengarkan suara rambut ini yang sedang mendapatkan musibah besar, yaitu dicabut dari kemuliaannya, berada di sisi seorang yang seorang raja yang mulia, tiba-tiba dicabut dan dicampakkan. Pasti dia merasa sangat sedihnya. Maka aku dengarkan apa ratapannya. Ternyata aku mendengarkan satu yang sungguh menakjubkan. Ahli hikmah yang dulu tidak selalu benar kalau dia itu mendengar, tetapi dia akan memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan cara seperti itu. Itu ahli hikmah ketika itu. Sehingga bukan berarti mendengar suara betulan. Kadang-kadang dia bukan mendengar, tapi merasakan. Merasakan ini kira-kira akan ngomong apa kalau dicabut. Paham maksudnya? Jadi dia makna mendengar adalah dia mengetahui dia kira-kira akan ngomong apa. Sebagaimana dulu Shibli yang banyak dikisahkan oleh orang-orang sufi. Dia cerita, aku pernah berjalan di satu jalan. Tiba-tiba ada yang memanggilku, Shibli, Shibli. Kun misli, kun misli. Jadilah seperti aku, jadilah seperti aku. Aku bertanya, seperti siapa? Siapa yang berbicara? Shibli, Shibli, kun misli. Ternyata pohon mangga yang berbicara. Aku tanya kepadanya, wahai pohon mangga, bagaimana aku bisa jadi seperti kamu? Kamu pohon mangga, sedangkan aku adalah manusia. Kun misli, jadilah seperti aku. Aku dilempar oleh manusia dengan batu. Aku lempar mereka dengan buahku. Maksudnya membalas kejelekan dengan kebaikan. Taib, kata Shibli, kenapa akhirmu di dalam neraka, dalam api? Akhir dari perjalanan sebuah pohon itu jadi kayu bakar. Kenapa? Oh, itu karena aku selalu mengikuti arah angin. Kemana arah angin bertiup, aku mengikut. Maka aku berakhir di atas api. Kisahnya dusta. Inilah makanya tidak dikatakan sunnah cara-cara seperti itu. Walaupun itu dikatakan kisah-kisah hikmah. Tinggal bilang saja dengan jelas bahwasanya kalau diberikan suatu kejelekan, balaslah dengan kebaikan. Ada dalam Quran ayatnya. Ngapain pakai cerita-cerita seperti itu? Iya kan? Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Cukup. Tetapi begitulah ahli-ahli hikmah ketika itu menggambarkan seolah-olah berbicara, pohon berbicara. Maka si amah tadi juga berkata seperti itu. Aku mendengarkan sesuatu. Kasihan yang telah tertimpa bencana. Yang tadinya di tempat kemuliaan, di tempat yang sangat mulia, di orang yang mulia, tiba-tiba dicampakkan. Maka aku mendengar, ternyata aku mendengarkan suara yang menakjubkan. Kata raja tadi, "Ma huwa?" Apa itu? Qalat la yajtari lisani 'ala an-nutqi bihi. Sungguh lidahku tidak mampu, enggak berani untuk mengucapkannya kepadamu. Qala quli wa anti aminah. Ma lazimatil hikmah, ma lazimatil hikmah. Ucapkan, engkau aman, enggak akan diapa-apakan. Silakan, sampaikan ucapkan. Qalat ma ma'nahu. Dia mengucapkan yang semakna annaha taqul, bahwa rambut ini seakan berkata ayyuhal malik, wahai raja yang berkuasa, ila amadin, pada waktu tertentu, qaribun, ila amadin qaribin, engkau berkuasa pada waktu yang sebentar lagi. Qala inni khiftu batsyaka bi, aku khawatir perbuatanmu terhadapku. Tiba-tiba nanti sebentar lagi tidak akan tampak kecuali aku akan wasiatkan pada seluruh anak turunanku, ila banati, an ya'khudna bi tha'ri, untuk membalas dendam kepadamu. Siapa anaknya rambut putih tadi? Hah? Ya rambut putih lagi. Wa ka'annaka bihinna qad kharajna 'alaik. Kata budak tadi, maka aku sepertinya melihat sebentar lagi akan muncul bala tentara dari anak turunan rambut putih ini. Iya Pak ya. Kalau cabut rambut putih akan tumbuh lebih banyak lagi. Ini namanya hikmah. Sehingga wallahu taala alam mengandung kedustaan di dalamnya, tetapi yang dimaksud adalah hikmah menasehati si raja tadi. Fa imma an yu'ajjilna al-fath, bisa jadi menyebabkan engkau lebih cepat mati, atau bisa jadi berkurang syahwatmu dan berkurang kekuatanmu, berkurang kesehatanmu dan berkurang semua kemampuanmu, hatta ta'uddal mauta ghanaman, sampai engkau berpikir mati lebih baik. Faqala, maka raja tadi berkata, uktubi, tulis itu, ucapan tadi tulis. Tulis ucapanmu tadi, maka dicatat ucapannya, ucapan hikmah. Setelah itu dipelajari. Fatadabbarahu, maka raja tadi mempelajarinya, membaca, mempelajarinya, sampai kemudian dia melepaskan diri dari kerajaannya. Demikian dikisahkan. Wa hadzal maqsud minhu wa fi ma'nahu, dan yang dimaksud sama, bahwa mereka-mereka ahli hikmah pun menganggap bahwa rambut putih itu memberitakan kalau engkau sebentar lagi akan berkurang kekuatanmu, berkurang kemampuanmu, berkurang syahwatmu, berkurang dan kemudian mati. Qul inna a'udzubikumullah ala kulli hal. Wa qila, disebutkan dalam sebuah syair, wa za'iratin lisyaibi lahat bimafraqi, dan tiba-tiba ada pengunjung rambut putih di mafraqi. Mafraq itu belahan rambut. Di belahan rambutku. Fabadartuha khaufan minal hatfi bin natfi, maka aku segera. Fabadartuha khaufan minal hatfi bin natfi, khawatir aku mendekat, atau khawatir aku tahu kalau aku dekat dengan kematian, maka aku segera mencabutnya. Faqalat, maka dia berkata, ala da'fi istata'tu wahdati ruwaidat hatta yalhaq al-jais min khalfi. Maka berkatalah rambut putih, dengan kelemahanku aku mampu untuk membalas kepadamu ketika aku dicabut. Wahdati, walaupun aku sendiri, ruwaidat, sebentar lagi, hatta yalhaq al-jais, sebentar lagi bala tentara akan mendatangi kamu. Di sini rambut putih cabut, muncul sebelah sini, cabut, muncul 5 sebelah sini, cabut, muncul 100 di sini. Hah? Apa ujung-ujungnya? Alah, sudah percuma. Emang saya sudah tua, mau apa lagi? Kan begitu. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Taufiq wal hidayah. Masalah rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.